muhala dia perbuatan aku. Nak, mak kata Allah, tak kira lah mu sahabat, semakin sahabat ti aku, makan sebatas tidur sebilik, berok sejambang dengan aku. Nak, maka RM10 tu kira mu kena ganti juga sekarang. Kena ganti lah, kata. Wajib kena ganti harta orang. Dan yang kita derma dah, dapat pahala kepada kita. Soalan seterusnya, lepas ayah meninggal, bapak saudara serah tanah pada seorang saja anak ayah tanpa bincang dengan anak-anak yang lain. Macam mana tu? Tak dengar boleh. Tanah ayah mesti dibahagikan. Kalau ayah mati, siapa dapat? Isteri ayah, mak kita. Faiz. Kemudian anak-anak ayah, laki-laki dan perempuan semua dapat. Lagi, ibu dan bapa ayah kalau masih ada. Orang lain tertegur. Jangan beri ke seorang anak. Malaikan tanah itu tanah anak. Ayah tu pinjam. Baru pulang balik ke tu kepada anak. Banyak berlaku ni, beri pada seorang, beri pada dua orang. Tak boleh. Kerana itu harta persatu, harta faraid, jadi milik Allah. Bila milik Allah, orang lain tak dipandang-pandang. Kena buka kitab pokok, iaitu Quran. Quran pun jawab, orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, jadi ni 2/3, dan orang ni 1/2. Kena ikut situ. Sebab Tuhan punya harta sudah mati, jadi milik Allah semula. Soalan seterusnya, mana kita nak tahu seorang laki-laki atau perempuan tu baik untuk menjadi suami atau isteri? Dia tu nak tahu dua ni. Orang perempuan tu nak baik nak jadi isteri kita, atau orang laki-laki tu baik nak jadi suami kita. Ulama bubuh dalam kitab garis panduan. Yang pertama sekali orang beriman. Yang kedua dia orang soleh. Apa makna soleh? Dia orang baik. Apa makna baik? Pakai piah. Ada janggut. Baik ni orang yang tidak buat benda-benda yang salah di sisi agama. Walaupun pakai kemeja, walaupun pakai seluar je. Janggut belum tentu baik. Memang tipu habis tu hati orang. Hak ada janggut. Memang dia pakai ketayak. Habis di jing 3-4 ribu. Piti anak saudara. Jangan kita nak cari hak-hak benda-benda hak dunia saja. Akhirat tu buh nombor satu. Kalau orang perempuan, Nabi kata 4 kali biasanya orang pilih. Tungkahul mar'atu bi arba'. Biasanya perempuan itu 4 sebab orang kahwin dengan dia. Yang pertama di jamaliha kerana dicomel. Yang kedua di hasabiha kerana terbenang mulia. Yang ketiga limaliha kerana ada harta lebih. Yang keempat di diniha. Maka Nabi kata pas-pas, visit di, pilih yang beragama, taribat iadat, puas hati kamu. Faham tak? Sebab, kalau comel, lama tak tahan comel? Tak lama, sekejap saja. Tak percaya kita balik lagi, kita tengok gambar kita sanding dulu. Masa nikah dengan bini kita. Comel muka dia masa tu. Sini merah, sini kelabu, sini hijau. Sini biru, sini tiga lain putih. Kita tengok muka dia ni macam cokodok. Tak tahan lama. Dah kalau kaya, akhirnya hilang harta. Tapi bila agama, berkekalan. Beragama bukan rupa agama. Dia tu berakhlak agama. Kita tu tengok rupa agama. Rupa agama senang je. Beli piah, taruh janggut. Kalau orang pakai tudung labuh, orang panggil rupa agama. Bukan batang tubuh beragama, bukan pakaian beragama. Piah boleh beli tu lepas tu 3 riyal. Jumpa tu belakang tu 60. Dah jadi baik belum je tu. Jangan janggut nak buat kan ni. Janggut kipang tak usah cukup. Belum tentu jadi baik. Dah tak terupik ustaz. Bulu janggut sampai.